yang dijadikan dalih oleh orang-orang yang membolehkan untuk menjadikan perantara antara seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syubhat yang pertama yang dibawakan oleh Al-Syeikh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah Ta'ala, bahwa bolehnya membawa atau menjadikan perantara antara seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perkataan mereka bahwa perantara itu sama dengan al-wasilah. Sama dengan al-wasilah. Jadi menurut mereka bahwa boleh seseorang menjadikan perantara antara dia dengan Allah. Orang ini atau perantara ini dimintai, ditawakkuli, dimintai syafaat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan dalih bahwa menjadikan perantara ini adalah bentuk wasilah. Dan di dalam Al-Quran, menurut mereka, disebutkan tentang bolehnya mencari wasilah. Bolehnya mencari wasilah. Ini syubhat pertama yang dibawakan oleh pensyarah hafizahullah Ta'ala, bahwa mereka yang menjadikan perantara antara seorang makhluk dengan Allah, syubhatnya boleh melakukan ini, syubhatnya adalah yaitu itu bentuk wasilah. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis pensyarah hafizahullah Ta'ala. Beliau mengatakan, asyubhatul ula, syubhat pertama, anna hadha min ittikhadil wasilah. Ini adalah upaya menjadikan wasilah. Jadi perantara itu sama dengan wasilah menurut mereka. Menjadikan perantara antara manusia dengan Allah, ada perantara, ini sama dengan wasilah menurut mereka. Waqad qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilayhi alwasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Lihat di sini, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah. Diterjemahkan dalam terjemahan kita, jalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Inilah terjemahan yang benar. Jadi wasilah yang dimaksud bukan perantara, tetapi mencari jalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma mereka salah paham. Wasilah di sini menurut orang-orang yang memperbolehkan perantara adalah perantara. Dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Surah Al-Ma'idah ayat 35. Kata pensyarah Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, fassaru al-wasilah bi an taj'ala bainaka wa bainallahi wasaita wasitatan minal khalq. Mereka itu siapa? Yang memperbolehkan menjadikan perantara. Mereka menafsirkan wasilah sebagai adanya perantara dari makhluk antara dirimu dan Allah. Kata mereka, surat Al-Ma'idah ayat 35, di situ kan ada wasilah. Wasilah itulah perantara. Berarti boleh menjadikan perantara antara makhluk dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini paham? Ya. Kemudian, wa fi qawlihi ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulaika alladzina yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari wasilah. Lihat di situ, kata mereka ini wasilah, perantara. Orang-orang yang mereka seru itu Ya, mereka sendiri mencari wasilah, jalan kepada Rabb mereka supaya di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Ini syubhat mereka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa fasarul wasilah fil ayatain bi annahu ittikhadul wasa'id bainahum wa bainallah. Mereka menafsirkan, sekali lagi, mereka di sini siapa? Yang berpendapat bahwa boleh menjadikan perantara. Menafsirkan wasilah dalam dua ayat ini sebagai adanya perantara antara mereka dengan Allah. Jadi boleh, kata mereka, menurut berdasarkan dua ayat ini, Al-Ma'idah ayat 35, Al-Isra ayat 57, boleh wasilah. Wasilah maksudnya perantara menurut mereka. Ini syubhatnya. Paham syubhatnya? Ya, dipahami dulu syubhatnya. Jadi kalau ingin membantah sebuah syubhat, pahami dulu syubhat mereka. Baru setelah itu kita nyari syubhatnya, jawabannya. Ya, paham ya? Jadi pahami dulu syubhat yang mereka sampaikan apa? Kata mereka, boleh menjadikan antara makhluk dengan Allah perantara. Boleh. Kenapa? Karena di dalam surah Al-Ma'idah ayat 35, Al-Isra ayat 57, kita diperintahkan untuk mencari wasilah. Dan wasilah mereka tafsirkan apa? Perantara. Maka Syekh kemudian mengatakan, kalau saya katakan Syekh pensyarah berarti Syekh Saleh Fauzan. Wahada tafsirun batil, lam yaqulhu a'immatut tafsir. Justru ini adalah penafsiran yang batil. Nah, ini. Jadi masalahnya ada pada penafsiran. Ayatnya tidak salah. Penafsirannya yang batil. Tidak ada seorang pun ahli tafsir yang berpendapat demikian. Nanti saya akan buktikan. Tidak ada seorang pun yang ahli tafsir yang berpendapat demikian. Nanti kita buktikan. Kemudian pensyarah mengatakan, bal a'immatut tafsir fassaru al-wasilah bi annaha at-ta'atu wat-taqarrubu ila Allah bi ibadatih. Justru para ahli tafsir menafsirkan wasilah sebagai ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah kepadanya. Jadi pendapat yang benar al-wasilah dalam dua ayat ini bukan perantara, tetapi mengamalkan amalan yang dengan amalan tersebut bisa dekat dengan Allah. Itu maksud wasilah dalam dua ayat ini. Dan itu yang ditafsiri para ulama tafsir. Dari mulai zaman para sahabat, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, kemudian zaman para tabi'in, Abu As-Suddi, kemudian Qatadah bin Da'am As-Sadusi, Imam Mujahid. Nanti akan saya sebutkan tafsiran-tafsirannya. Jadi, jawabannya adalah bahwa al-wasilah, kalau ente artikan dengan perantara, ini salah. Kenapa? Karena para ahli tafsir tidak menafsirkan al-wasilah dengan perantara. Tetapi apa? Al-wasilah ditafsiri oleh para ahli tafsir adalah mengamalkan amalan ibadah agar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari perantara. Paham ini para ikhwah? Bukan mencari perantara. Nah, sekarang saya ingin bacakan tafsiran dari para ahli tafsir tentang al-wasilah. Saya bacakan dari tafsir yang paling lama. Tafsir Jami'ul Bayan fi Ta'wil Ayil Quran yang ditulis oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Beliau menafsirkan, perhatikan kata-kata beliau. Al-wasilah yaqulu utlubul qurbah ilaihi bil 'amali bima yurdhihi. Artinya, al-wasilah adalah cari sesuatu yang mendekatkan kepada Allah dengan cara mengamalkan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ditafsiri oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Ulama Islam abad ke-4 Hijriah. 400 tahun yang lalu. Di abad ke-4 Hijriah, 1000 tahun yang lalu. Coba sekarang kita ambil dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan perkataan dari Abdullah bin Abbas. Al-wasilah maknanya adalah al-qurbah. Mendekatkan diri kepada Allah, bukan perantara. Itu tafsiran Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Tafsiran Imam Mujahid rahimahullah, seorang tabi'i. Atha' bin Abi Rabah, seorang tabi'i. Abu Wail, seorang tabi'i. Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'i. Qatadah ibn Da'amah Sadusi, seorang tabi'i. Abdullah bin Abi bin Katsir, seorang tabi'i. As-Suddi, seorang tabi'i. Ibnu Zaid, semuanya mengatakan taqarrabu ilaih bi ta'atihi wal 'amali bima yurdhih. Yang artinya dekat diri kepada Allah, arti wasilah adalah dekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah, bukan mencari perantara, bukan. Dekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah, seperti iman, seperti doa, seperti zikir, seperti bersedekah. Dekatkan diri kepada Allah. Itu namanya wasilah. Jadi ketika Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 35 tadi, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah. Wasilah di sini artinya mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bukan mencari perantara. Bahkan Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata pada ayat ini, wa hadzal ladzi qalahu haula'il a'immah la khilafa bainal mufassirin fi. Dan ini yang dikatakan oleh para imam, tidak ada khilaf di antara para ahli tafsir bahwa wasilah bukan perantara. Wasilah adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan ketaatan, amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ini para ikhwah? Nah, ini bantahannya. Jadi kalau seandainya Anda menafsirkan dengan tafsiran bahwa wasilah itu adalah perantara, ha tu burhanakum in kuntum shadiqin. Mana bukti dalil kalian bahwasanya ini tafsiran benar? Ini tafsiran para ulama salafus saleh. Para sahabat, para tabi'in terutama. Ya, dan la khilafa. Imam Ibnu Katsir, ulama Islam abad ke-8 Hijriah mengatakan la khilaf. Yang bermadzhab Syafi'i, tidak ada khilaf di antara para ulama tentang tafsiran al-wasilah adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan ketaatan dan amal saleh yang diridhai oleh Allah, bukan mencari peran. Bisa dipahami ya? Baik, pensyarah kemudian mengatakan. Makanya pensyarah di sini kan mengatakan hadza tafsirun batil. Ini penafsiran yang batil. Lam yaqulhu a'immatus salaf. Belum ada seorang pun dari para ahli tafsir yang mengatakannya. Bal a'immatut tafsir fassarul wasilah bi annaha ta'ah wal qurbah ila Allah bi ibadatih. Bahkan justru para ahli tafsir menafsirkan wasilah sebagai ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah kepadanya. Makanya di sini pentingnya bermanhaj salaf. Memahami Al-Quran dan Hadis dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Kemudian penulis pensyarah mengatakan wal wasilatu hiya tariqul musilu ila Allah bi'ibadatihi wa dhalika bi'ibadati wahdah la syarikalah. Wasilah adalah jalan yang menyampaikan kepada Allah dengan beribadah kepadanya, yaitu dengan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya. Wa taqarrubu ilaih, mendekatkan diri kepadanya. Fattariqul ladzi yusilu ilaihi wa huwa ibadatuhu wahdahu la syarika lah, fal wasilah hiya al ibadah wa ta'ah bi fi'li al awamir wa tarkin nawahi. Yang artinya, maka jalan yang bisa menjadikan sampai kepada Allah adalah ibadah kepadanya semata tanpa menyekutukannya. Jadi wasilah adalah ibadah dan ketaatan dengan mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Ada perkara menarik tadi pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Al-Hasan Al-Basri kalau tidak salah. Sebentar saya bacakan. Ini perkara nafkah terutama para suami yang ngaku-ngaku seret ya untuk menafkahi istrinya, apalagi istrinya sudah kenal dengan dunia. Apalagi kadang-kadang istrinya bergaul dengan orang-orang yang tidak selevel dengannya. Akhirnya handak jua sebagaimana kawan-kawannya. Perhatikan baik-baik para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan menarik, yaitu seorang Al-Hasan Al-Basri rahimahullah atau Urwah bin Zubair, saya lupa antara dua itu, Urwah bin Zubair radhiyallahu an, ya Urwah bin Zubair disebutkan di dalam kitab Tafsir Jami'ul Bayan fi Ta'wil Ayil Quran atau Tafsir Al-Qurtubi. Kana Urwah bin Zubair radhiyallahu an idza dakhala ala ahli dunya فرأى من دنياهم طرفا فإذا رجع إلى أهله فدخل الدار قرأ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى ثم يقول الصلاة الصلاة رحمكم الله. Artinya Urwah bin Zubair radhiyallahu an ini adalah istrinya dari Asma binti Abi Bakar. Urwah bin Zubair adalah istrinya dari Asma binti Abi Bakar. Nah, Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu, beliau menemui orang-orang yang diluaskan rezekinya. Beliau melihat sekilas apa yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau pulang ke rumah istrinya, kemudian beliau masuk ke dalam rumah, beliau membaca ayat. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi, dan jangan engkau lapangkan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan nikmat azwajan minhum, kepada mereka berupa istri-istri zahratul hayati dunya dan juga harta-harta yang merupakan perhiasan kehidupan dunia. Linaftinahum fi. Sungguh kami akan ujikan mereka pada harta tersebut. Wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Dan rezeki Rabbmu lebih baik dan lebih kekal abadi. Maksudnya apa? Urwah bin Zubair ketika bertemu dengan kawan-kawannya yang mungkin ahlu dunia, diluaskan rezekinya oleh Allah. Kemudian dia pulang, melihat keadaannya, melihat istrinya yang pas-pasan, maka kemudian beliau menguatkan hati. La tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bih. Jangan engkau terlalu tergiur dengan apa yang mereka telah diberikan nikmat atasnya. Kenapa? Rizqu rabbika khairun wa abqa. Rezeki di sisi Rabbmu lebih baik dan lebih kekal. Kemudian beliau mengatakan, "As-salah, as-salah rahimakumullah. Wahai istriku, wahai anak-anakku, silakan salat." Apa yang beliau ingin sampaikan kepada kita? Sholat terkadang lebih menenangkan hati dibandingkan harta. Saya sering mengatakan, harta tidak berbanding lurus dengan ketenangan hati. Harta tidak berbanding lurus dengan ketenangan hati. Makanya beliau mengatakan, as-salah, as-salah rahimakumullah. Dirikan sholat, wahai istriku, wahai anak-anakku, apa yang saya lihat tidak lebih indah dibandingkan sholatmu. Luasnya rezeki, rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk, bini empat, bini lima. Tidak lebih indah dibandingkan as-salah, as-salah rahimakumullah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, ketenangan hati didapat dengan berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kekayaan tidak berbanding lurus dengan ketenangan hati. Ini terutama kadang-kadang suami-suami yang mendapati istrinya seperti yang saya singgung tadi. Mungkin dia bergaul dengan orang yang levelnya lebih tinggi. Akhirnya selalu melihat ke atas. Akhirnya yang seperti ini membuat suaminya ribet. Si fulana sudah punya ini. Si fulana ganti tas. Si fulana jilbabnya 5 juta. Si fulana... Ya, suaminya setiap kali ketemu pasti bingung. Maka ajak istrimu untuk orientasi akhirat. As-salah rahimakumullah. Jagalah salat, dirikan salat. Sungguh mendirikan salat lebih baik di sisi Rabbmu, pahalanya lebih kekal dibandingkan dunia zaifah. Dunia yang cuma hilang sebentar. 60 70 tahun selesai. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali kita ke permasalahan tadi. Jadi wasilah adalah ibadah dan ketaatan dengan mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Itu adalah wasilah, dengan mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Jadi kita masing-masing berlomba-lomba mana yang paling mengerjakan ketaatan dan mana yang paling jauh meninggalkan, jauh dari maksiat. Ya, itulah wasilah yang paling bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian penulis Hafizahullah Ta'ala berkata, wa amma qawluhu Ta'ala, adapun firmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Nah, ini surat Al-Isra ayat 57. Beliau sekarang membahas surat Al-Isra ayat 57. Orang-orang yang mereka seru itu, perhatikan artinya baik-baik. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya? Fal ma'na anna alladhina ya'buduna al-mala'ikah minal Arab walladhina ya'buduna al-Masih alaihi salam minan Nasara raddallahu alaihim bi anna haulai alladhina ta'buduna min dunillah hum min ibadi yataqarrabuna ilayya wa ya'budunani wa laysa lahum min al-amri syai' wa la min ar-rububiyyati syai'. Artinya, maknanya adalah, lihat ya arti ayatnya, orang-orang yang mereka seru itu. Jadi di sini perhatikan tangan saya, ini ada manusia, ini ada yang disembah selain Allah, orang-orang yang mereka ibadahi tersebut, orang-orang yang mereka ibadahi tersebut, apa yang diibadahi oleh orang-orang ini selain Allah? Seperti Nasrani menyembah Al-Masih Isa bin Maryam, seperti kaum kafir Quraisy menyembah malaikat, mengatakan bahwasanya malaikat adalah anak perempuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang-orang yang mereka seru itu, sembahan-sembahan selain Allah ini, sebenarnya ini adalah hamba-hamba Allah terdekat. Nabi Isa adalah hamba Allah terdekat. Malaikat, hamba Allah terdekat. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan, mencari wasilah kepada Allah. Jadi Nabi Isa sendiri beribadah kepada Allah. Loh, kalian malah beribadah kepada Nabi Isa? Itu maksudnya. Paham ini, Pak Eko? Ya. Para malaikat sendiri beribadah kepada Allah. Loh, kalian malah minta kepada malaikat. Ini terbalik. Orang-orang yang mereka seru itu, maksudnya makhluk-makhluk yang kalian sembah itu, mereka sendiri mencari wasilah. Siapa di antara mereka yang lebih dekat dengan Allah? Mereka sendiri mengharap rahmat Allah, takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu maksudnya. Makanya pensyarah mengatakan di sini, orang-orang yang menyembah malaikat dari kalangan Arab dan orang-orang yang menyembah Isa dari kalangan Nasrani telah dibantah oleh Allah bahwa orang-orang yang mereka sembah selain Allah itu adalah hamba-Ku. Nabi Isa hamba Allah. Kemudian para malaikat hamba-hamba Allah mendekatkan diri kepada-Ku dan menyembah-Ku. Mereka sendiri beribadah kepada siapa? Allah. Loh, kalian malah mensekutukan Allah dengan Nabi Isa. Sedangkan Nabi Isa sendiri beribadahnya kepada Allah luar biasa. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walaysa lahu minal amri wala minar rububiyyati syai. Mereka tidak sedikit pun mempunyai urusan akal hal ini, akan hal ini, dan tidak sedikit pun mempunyai hak ketuhanan. Maksudnya para malaikat tidak mencipta, tidak mengatur, tidak berkuasa. Begitu juga Nabi Isa, tidak mencipta, tidak mengatur, tidak berkuasa. Fahum ubad yataqarrabuna ila Allah bil ibadah wa yarjuna rahmatallah wa yakhafuna adzabah. Maka mereka itu adalah para hamba yang mendekatkan diri kepada Allah. Jadi sembahan yang disembah oleh orang-orang menyembah itu sebenarnya mereka adalah siapa? Hamba Allah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepadanya, mengharap rahmat Allah dan takut terhadap siksa-Nya. Fala yajuzu an yattakhidhu wasa'ita wa wasa'ila yutaqarrabu biwasitatihim ilallahi ta'ala. Maka lihat, kalau mereka saja beribadah kepada Allah, Nabi Isa saja ahli ibadah kepada Allah, para malaikat saja ahli ibadah kepada Allah, maka tidak boleh untuk dijadikan sebagai perantara dan wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan perantaraan mereka. Mereka juga hamba kepada Allah, beribadah kepada Allah. Tidak bisa dijadikan perantara yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka faqauluhu ulaikal ladzina yad'un ay yad'unahu yad'uhumul musyrikun minal malaika wa ba'dur rusul kal masih alaihi salam haula'i 'ibadun lillah laisa lahum minal amri min syai. Yang artinya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 57 tadi, orang-orang yang mereka seru itu, yaitu orang-orang yang diseru oleh kaum musyrikin dari kalangan malaikat dan sebagian rasul seperti Isa al-Masih, mereka juga adalah hamba-hamba Allah. Tidak sedikit pun mempunyai campur tangan dalam urusan itu. Artinya mereka tidak mencipta, tidak mengatur, tidak berkuasa. Mereka sendiri melakukan apa? Yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka sendiri mencari wasilah. Itu jalan terdekat kepada Allah. Nabi Isa mencari wasilah agar dekat kepada Allah dengan ngapain? Dengan apa? Beribadah. Para malaikat agar dekat dengan Allah melakukan apa? Ibadah kepada Allah. Mereka sendiri mendekatkan diri kepada Allah. Loh, kalian yang mensyirikkan Allah malah menjadikan Nabi Isa sebagai perantara. Lawang mereka aja beribadah kepada Allah SWT. Nah, mereka fakir kepada Allah. Mereka membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa tafsirul ayah alladhi fassaratha biha a'immatut tafsir. Inilah penafsiran ayat menurut para imam ahli tafsir. Begitu maksud ayat ini. Bukan berarti menjadikan sebagai perantara. Tidak. Akan tetapi al-wasilah maksudnya adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan amal saleh agar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dijadikan perantara saja, mereka sendirinya di wasilah. Bagaimana Anda menjadikan ini sebagai perantara? Nah, ini tidak benar cara berpikirnya. Nah, silakan azan dulu. Habis azan kita lanjutkan sedikit. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة sebentar. Penulis pensyarah mengatakan fahum fuqara'u ila Allah muhtajuna ilaihi. Mereka yaitu Nabi Isa, para malaikat fakir kepada Allah. Membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kok bisa dijadikan perantara antara makhluk dengan Allah padahal mereka sendiri fakir terhadap Allah. Mereka sendiri sangat memerlukan Allah. Buktinya apa? Allah berfirman, "Wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah." Mengharap rahmat-Nya dan mereka takut akan siksa-Nya. Nah, itu tafsiran yang benar. Fa kaifa yattakhidhuna alihatan ya'buduna ma'allah wa hum 'ibadun yakhafuna min 'adzabillah wa yarjuna rahmatahu wa yataqarrabuna ilayh. Maka bagaimana mungkin dijadikan tuhan-tuhan yang disembah selain Allah? Kok bisa Nabi Isa dijadikan tuhan sembahan selain Allah? Para malaikat dijadikan tuhan sembahan selain Allah. Kenapa? Padahal mereka adalah hamba-hamba, makhluk yang takut siksa Allah, berharap rahmat Allah dan berusaha sendiri, mereka sendiri berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah penafsiran ayat menurut para imam ahli tafsir. Nah, ini tafsiran yang pertama, yang benar dari tafsiran Al-Wasilah. Tafsiran yang pertama yang benar dari tafsiran Al-Wasilah. Waqila, ada tafsiran yang kedua. Dikatakan, inna unasan kanu ya'buduna nasan minal jin, fa aslamal jinnu walam ya'lamil ladhina ya'budunahum bi islami. Dikatakan bahwa ada sekelompok manusia, ini ada sekelompok manusia, menyembah sekelompok jin. Lalu si jinnya masuk Islam malahannya. jinnya malah masuk Islam. Ya, jinnya malah beribadah kepada Allah. Manusianya masih mensyirikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tafsiran yang kedua. Ya. Tafsiran al-wasilah yang kedua dari surat Al-Isra ayat 57. Yang artinya orang-orang yang mereka seru itu, para jin yang diseru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari wasilah. Para jin itu akhirnya masuk Islam dan mencari amalan yang bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah manusia menyembah si jin tadi. Manusianya tidak tahu kalau jinnya sudah masuk Islam. Ini tafsiran yang keberapa? Yang kedua. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian pensyarah mengatakan, "Fallahu akhbara anna ha'ula'i alladhina ta'budunahum min dunillah qad aslamu wa saru yataqarrabuna ilayhi wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah." Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahu, mengabarkan kepada mereka bahwa kelompok jin yang kalian sembah sudah masuk Islam. Mereka mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan rahmatnya dan takut terhadap siksanya. Fa kaifa yattakhizuna ma'allahi ta'ala wa hum min ibadihi wa ya'buduna Allah wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Maka bagaimana mungkin kalangan jin ini dijadikan sesembahan selain Allah, padahal mereka ya, padahal mungkin padahal mereka adalah hamba-hamba Allah, menyembah Allah, mengharap rahmat Allah dan takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Pencerah mengatakan, "Fal ayatu laha tafsirani sahihan." Maka ayat ini mempunyai dua penafsiran yang benar. At-tafsirul awal, penafsiran yang pertama, annal murada bihimul malaikah wa ba'dur rusul. Bahwa mereka yang dimaksud adalah para malaikat dan sebagian rasul. Jadi ketika Allah berfirman, orang-orang yang mereka seru itu, orang-orang yang mereka sembah itu, makhluk-makhluk yang mereka sembah itu, siapa makhluk ini? Pendapat yang pertama, mereka siapa? Para malaikat dan para sebagian dari rasul, yaitu Nabi Isa. Tafsiran yang kedua, jin yang disembah, akhirnya jinnya masuk Islam. Manusia yang menyembah jin tadi belum tahu kalau si jinnya masuk Islam. Si jinnya malah takut kepada Allah. Nah, itu tafsiran yang kedua. Wa tsani anna unasan minal jin ya'buduhum al-musyrikun fa aslamu wa lam ya'lam min man ya'budunahum annahum aslamu. Kedua, bahwa sekelompok jin yang disembah oleh kaum musyrik telah masuk Islam. Kemudian Allah memberitahukan tentang keislamannya. Selama mereka dalam kondisi tersebut, mereka adalah hamba-hamba Allah yang mendekatkan diri kepada Allah. Fallahu akhbara anhum wa ala kulli ma damu kadzalik fahum 'ibadun yataqarrabuna ila Allah yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Ya. Fala yajuzu an yattakhadhu ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Maka selama mereka dalam kondisi tersebut, mereka adalah hamba-hamba Allah yang mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan rahmat Allah dan takut terhadap azab Allah, maka mereka tidak boleh dijadikan sesembahan selain Allah, tidak boleh dijadikan perantara. Walihadza batala tafsiruhum anna alwasilah hiya ittikhadul wasa'id minal makhluqin bainahum wa bainallahi wa saqatat hujjatuhum walillahil hamd. Dengan demikian, maka batallah penafsiran mereka bahwa wasilah adalah menjadikan perantara dari kalangan makhluk antara mereka dan Allah, dan jatuhlah hujjah mereka, jatuhlah sumber hukum mereka. Artinya kalahlah mereka. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Paham ini para ikhwah? Jadi kalau seandainya boleh menjadikan perantara, ini termasuk wasilah. Ayatnya Al-Maidah ayat 35. Al-Isra ayat 57. Maka kita jawab seperti itu. Al-wasilah yang dimaksud di sini apa? Mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Al-Isra ayat 57 yang dimaksud orang-orang yang mereka sembah, mereka itu mencari wasilah. Orang-orang yang disembah ini maksudnya adalah para malaikat. atau Nabi Isa. Mereka sendiri mencari kedekatan dengan Allah. Kepada Allah, dengan beribadah kepada Allah. Atau para jin yang disembah, asalnya disembah. Kemudian jinnya masuk Islam. Nah, batallah tafsiran wasilah sebagai perantara. Ada faedah disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir sebelum kita sholat. Bahwa al-wasilah salah satu maknanya, jadi makna lain dari wasilah adalah alamun ala a'la manzilatin fil jannah. Sebuah nama tentang tempat paling tinggi dalam surga. Nah, ini makna lain dari wasilah yang benar. Makna lain dari wasilah yang benar, alamun ala a'lal jannah ala a'la manzilatin fil jannah. Sebuah nama tentang tempat yang paling tinggi di dalam surga. Jadi ada tempat paling tinggi dalam surga, namanya apa? Wasilah. Wahia manzilatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam daru fil jannah. Dan itu adalah tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Wahia aqrabu amkinatil jannah ilal arsy. Dan ini adalah tempat yang paling tinggi di dalam surga yang paling dekat dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Telah sahih di dalam Sahih Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yasma'un nida", siapa yang membaca doa setelah mendengar azan, "Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta illa halat lahu syafa'ah yawm al-qiyamah." Wahai Allah, Rabb yang memiliki panggilan-panggilan yang sempurna dan salat-salat yang didirikan, berikanlah kepada Muhammad al-wasilah sallallahu alaihi wasallam. Wasilah di sini maksudnya apa? Nama tempat yang paling tinggi di dalam surga, yang paling dekat dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membaca doa ini, ya, maka sampai alladzi wa'adta, maka halal untuknya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Di dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzin," jika kalian mendengar azan, "faqulu mithla ma yaqul," maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, "tsumma shallu alayya," kemudian berselawatlah atasku, "fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra," siapa yang berselawat atasku sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat memujinya sebanyak 10 kali. "Tsumma salullahal wasilah," kemudian mintalah kepada Allah, "liyal wasilah," untukku al wasilah. Jadi kita memintakan kepada Allah agar Nabi mendapatkan wasilah. "Fa innaha manzilatun fil jannah," sesungguhnya wasilah itu adalah sebuah ke tempat yang tinggi dalam surga. "La tambaghi illa li 'abdin min 'ibadillah," tidak pantas dimiliki kecuali untuk seorang hamba dari hamba-hamba Allah pilihan. "Wa arju an akuna ana huwa," dan aku berharap aku yang dipilih untuk memiliki itu. "Faman sa'ala liyal wasilah halat 'alaihi syafa'ah," barang siapa yang meminta kepada Allah untukku al-wasilah, halal untuknya syafaat. Jadi kalau kita perhatikan di sini, al-wasilah artinya adalah sebuah nama untuk tempat yang paling tinggi di dalam surga, yang paling dekat dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dari dua hadis ini kita bisa ambil pelajaran ketika azan, ya. Maka salah satu yang kita harus lakukan, satu, mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin. Dua, bersolawat atas Nabi. Tiga, membaca doa setelah azan. Empat, memintakan wasilah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah salah satu, tambah lima lagi, yaitu mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula. Ini ketika muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Jadi lima pekerjaan yang dilakukan oleh seorang muslim ketika ada azan. Mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, kemudian bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian membaca doa setelah azan, kemudian memintakan wasilah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian membaca raditu billahi rabba wa bil islamina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Nah, itu kita salat dulu. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bahwasanya mereka menjadikan perantara-perantara antara mereka dengan Allah sebagai pengagungan terhadap Allah. Artinya apa? Sebagai pengagungan terhadap Allah. Maksudnya adalah bahwa kami jadikan antara kami dengan Allah itu perantara. Sebenarnya kami ingin mengagungkan Allah. Kami tidak pantas untuk sampai kepada Allah. Kami harus mencari orang yang dekat dengan Allah. Sama seperti raja, ketika rakyatnya ingin langsung kepada raja, sama seperti presiden, ketika rakyatnya ingin langsung kepada presiden, tidak bisa. Karena presiden, raja, pemimpin mempunyai kedudukan tinggi. Maka tidak berani kami sampai langsung kepada Allah. Kepada raja harus melalui sesnek, harus melalui protokoler, harus melalui hal-hal yang bermanfaat untuknya, yang mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebenarnya mereka sedang mengagungkan Allah. Fa innallaha 'azhim wa la yutawassalu ilaihi illa bil wasa'id. Mereka mengatakan Allah Maha Agung dan tidak akan sampai kepadanya kecuali dengan perantara. وهم الشفعاء الذين يشفعون عنده ويتوسطون عنده, yaitu para pemberi syafaat yang memberi syafaat di sisi Allah. Apa maksud pemberi syafaat? Maksudnya pemberi rekomendasi, yang memberikan rekomendasi di sisi Allah bahwa si fulan ini patut diperhatikan, si fulan ini patut diperhatikan, ya. Nah, yang mengatakan itu kepada Allah ini harus orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah. Adapun kami ini para pendosa, kami ini manusia biasa, mereka wali-wali Allah, mereka hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fahadha bizamihim min ta'dhimillah bihaitsu la yatawassalu ilaihi illa biwasa'at. Maka inilah anggapan mereka bahwa karena keagungan Allah maka tidak akan terhubung dengannya kecuali melalui perantara. Kama inna mulukad dunya la yutawassalu ilaihim illa bil wasa'id wasyufa'a. Sebagaimana raja-raja dunia. Nah, di sini kekeliruan mereka nantinya. Mereka menyamakan Allah dengan siapa? Makhluk. Raja-raja dunia makhluk. Ya. Tidak akan bisa berhubungan dengan mereka kecuali melalui perantara dan pemberi syafaat, yaitu pemberi rekomendasi. Fahasala min za'mihim hadha, anggapan mereka ini memberi pemahaman bahwa awalan annahum qasullah azza wa jalla ala mulukid dunya. Ini kesalahan mereka. Ya, sekarang pensyarah Syekh Shalih Fauzan hafizahullah membantah syubhat ini. Satu, mereka menganalogikan Allah, menyamakan maksudnya, dengan raja-raja dunia, padahal tidak akan pernah sama. Ya, raja alam semesta dengan raja dunia tidak akan pernah sama. Raja alam semesta dengan raja satu negara tidak akan pernah sama. Raja yang mencipta, mengatur, berkuasa tidak akan pernah sama dengan raja yang dicipta, yang diatur, dan dikuasai. Nah, ini kesalahan mereka. Menganalogikan, menyamakan Allah dengan makhluk. Wa hadza amrun batil. Dan ini adalah perkara yang batil. Wa laysa min ta'dhimillahi subhanahu bal huwa min tanaqqusillah. Ini bukan berarti mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala, tetapi sebaliknya merendahkan Allah. Bi haitsu innahum qasuhu bi khalqihi wasarafuhu syai'an min ibadatihi li ghairihi, karena menganalogikannya dengan makhluknya, menyamakan Allah dengan makhluk. Ini bukan malah mengagungkan Allah, malah merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memalingkan suatu unsur ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wasyirku tanaqqusun lillahi azza wa jal wa laysa ta'dhiman kama yaz'umun. Syirik itu berarti mengurangi hak-hak Allah, bukan mengagungkan sebagaimana yang mereka duga. Ini bantahan pertama. Kalau Anda mengatakan bahwasanya Allah itu kita harus agungkan, maka kita harus, cara mengagungkan Allah, kita harus mencari perantara. Termasuk mengagungkan Allah menjadi perantara. Karena kita makhluk biasa, pendosa, ahli maksiat, tidak pantas menadah tangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita cari perantara. Hamba-hamba Allah yang saleh, ahli ibadah, mempunyai kedekatan dengan Allah, mereka lah yang pantas menyampaikan hajat kita kepada Allah. Maka kita kata, sebagaimana raja-raja, tidak bisa kita sampai langsung kepada raja, kecuali dengan perantara-perantara, orang-orang terdekatnya. Maka kita katakan bahwa inilah kekeliruan Anda. Menyamakan Allah dengan siapa? Makhluk. Ya, raja-raja dunia makhluk. Nah. Adapun Allah, Rabbul Alamin. Allah Maha Mendengar, Maha Pencipta. Allah ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui yang rahasia dan yang tersembunyi. Allah ilmuhu yuhitu kulla syai. Ilmunya meliputi segala sesuatu. Tidak bisa disamakan dengan penguasa-penguasa. Ya, dari makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kekeliruan mereka. Thanian, dua. Bantahan terhadap syubhat ini, anna qiyas Allah 'alal bashar tanaqqusun lillah. Menganalogikan Allah Subhanahu wa taala dengan manusia merendahkan Allah. Allahu jalla wa ala ya'lamu ahwal 'ibadihi. Allah Subhanahu wa taala mengetahui kondisi para hambanya. Ini kenapa merendahkan Allah ketika kita katakan Anda menyamakan Allah dengan makhluk? Berarti Anda sedang merendahkan Allah. Kenapa? Karena Allah Maha mengetahui, makhluk tidak mengetahui. Ya. Ammal bashar wal muluk fala ya'lamuna ahwal ar-ra'iyyah illa bi ahadin yuballighuhum anha li'annahum bashar. Adapun manusia dan para raja tidak mengetahui kondisi rakyatnya kecuali ada seseorang yang memberitahukan kepadanya karena mereka adalah manusia. Enggak ada yang tahu kecuali ada yang protes. Ya, pemimpin-pemimpin tidak ada yang tahu. Apalagi kita di Indonesia ini 290 juta rakyat Indonesia. Ya. Benar-benar berat hitungannya di hari kiamat, berat. Ya, hitungannya di hari kiamat berat. Karena satu saja rakyat kalau seandainya menderita maka berat. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Dan belum tentu itu kesalahan yang memimpin. Akan tetapi dia bertanggung jawab di hari kiamat. Sedangkan kekuatannya, kemampuannya terbatas, pendengarannya terbatas, penglihatannya terbatas, dan semisalnya. Nah ini, maka tidak pantas disamakan makhluk dengan Khalik, Allah dengan manusia. Karena kenapa? Karena Allah mengetahui seluruh aktivitas hamba, sedangkan manusia tidak mengetahui kecuali kalau diberitahukan. Karena mereka manusia. Wa amma Allahu azza wa jal fa innahu ya'lamu ma fis samawati wal ard wa la yahtaju man yuballighuhu hawaija ibadihi. Dan adapun Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit-langit dan di bumi, dan tanpa membutuhkan seseorang yang mengetahui, memberitahukan kepadanya tentang kebutuhan para hambanya. Ada faedah tafsiriyah menarik di sini. Di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran. Kenapa ayat-ayat di dalam Al-Quran, misalkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm lahu ma fis sama wati wa ma fil ard. As-samawat, langit-langit, jamak. Sedangkan al-ard, mufrad, tunggal. Kenapa disebutkan langitnya jamak, sedangkan buminya tunggal? Padahal langit itu tujuh tingkatan, bumi pun tujuh tingkatan. Tetapi kenapa langit-langit saja yang disebutkan dengan jamak, sedangkan bumi adalah juga 7 tingkatan, disebutkan cuma satu. Paham masalahnya? Maka jawabannya adalah, ini pelajaran menarik berkaitan dengan hati, yaitu langit kenapa disebutkan dengan bentuk jamak langit-langit. Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah mengetahui apa yang ada di langit-langit. Kenapa? Karena langit-langit tempatnya surga yang berada di atas. Maka pantas untuk disebutkan secara jamak. Sedangkan bumi adalah tempatnya neraka yang berada di bawah. Maka tidak ada nilainya dibandingkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan cuma satu. Pelajaran hati adalah bahwa seorang manusia senantiasa harus selalu menimbang segala ucapannya, perbuatannya, apakah ini bermanfaat untuk surganya ataukah memasukkan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ada perkataan menarik dari Imam Al-Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, kaifa yakunu aqilan man ba'al jannah bi syahwatin sa'ah. Bagaimana dikatakan sebagai orang yang berakal sehat? Siapa yang menjual surga yang tempatnya di langit-langit, tinggi tempatnya, mulia dia, dengan syahwat yang cuma sementara? Zina cuma 5 menit, 10 menit, tapi dia menjual surganya dengan hal-hal yang diharamkan, mencari hal-hal yang diharamkan, mencari rezeki dengan cara yang diharamkan, menjual surganya dengan hanya mendapatkan syahwat yang sebentar. Bisyahwatin sa'ah. Syahwat yang sebentar. Anak-anak muda melihat hal-hal yang diharamkan di media sosial, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Line, YouTube. Kaifa yakunu aqilan? Bagaimana kok bisa orang dikatakan berakal cerdas, akal sehat, menjual surga untuk mendapatkan syahwat yang sesaat? Apalagi cuma di media sosial, bisa dilihat, ya bisa dipegang, gak bisa diapa-apain. Apalagi kalau dia sudah menikah, istrinya di sampingnya tidur, dia tidak, dalam tanda kutip, tidak gerayangin istrinya. Sedangkan dia berselancar di dunia maya. Wajahnya bersinar melihat handphone. Ini kaifa yakunu aqilan? Bagaimana kok orang bisa berakal sehat? Ya. Man ba'al jannah bi syahwatin sa'ah. Yang menjual surga dengan syahwat yang sebentar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah dari samawat wal ard, karena disebutkan di sini bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit-langit dan apa yang di bumi. Wala yahtaj man yuballighuhu hawaij ibadihi. Dan Allah tidak memerlukan seseorang yang memberitahukan kepadanya tentang kebutuhan para hambanya. Allah mengetahui. Bahkan Allah mengetahui keperluan hambanya sebelum hamba itu ada. Allahu Akbar. Ini ditinggalkan, zat yang seperti ini ditinggalkan pergi kepada makhluk. Nah, ini para ikhwan. Jadi memang benar, pantas Allah berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah." Siapa yang lebih sesat dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah? Tidak ada yang lebih hilang akalnya, yang lebih gila dibandingkan orang yang berdoa kepada sana. Meninggalkan Allah yang maha kuasa, pencipta, pengatur. Pergi kepada makhluk yang dikuasai, diciptakan, dan diatur. Salisan, bantahan yang ketiga. Anna muluka dunia bihajah ila an yakbalu syafa'at syafi'in. Liannahum bihajah ila al-a'wan wal-wuzara' falau raddu syafa'atahum latanakkaru alaihim wa'aduhum. Bahwasanya para raja dunia butuh untuk menerima syafaat, rekomendasi dari para pemberi syafaat, karena mereka butuh kepada para pendamping, para menteri. Apabila para raja menolak rekomendasi mereka, niscaya mereka akan menentang para raja dan memusuhinya. Artinya gini, tidak bisa disamakan Allah dengan para raja. Kenapa? Karena para raja memang perlu pendamping-pendampingnya yang memberitahukan kepada raja perihal rakyatnya. Kalau seandainya pendamping-pendamping orang-orang terdekat ini ditolak rekomendasinya, syafaatnya oleh sang raja, maka para pendamping ini nanti akan memberontak. Allah tidak perlu itu. Allah tidak memerlukan pendamping, tidak memerlukan pengawal, tidak memerlukan menteri-menteri. Ya, kalaupun seandainya Allah tidak perlu mereka, kemudian mereka memusuhi Allah, tidak peduli Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ghani wa nahnu fuqara. Allah Maha Kaya dan kita yang sangat memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Fahum yaqbaluna syafa'atuhum wa in kanu yakrahuna dhalik min ajli al-ibqa' 'ala mulkihim wa istijlabin nas lil khudu'i lahum. Karena itu raja-raja menerima rekomendasi ini meski dengan keengganan, dengan maksud untuk mengekalkan kekuasaan mereka atas kerajaan dan untuk menarik simpati manusia untuk tunduk kepada mereka. Artinya, raja-raja mau menerima rekomendasi dari pengawal-pengawalnya, menteri-menterinya, orang-orang terdekatnya. Kenapa? Agar kekuasaannya tetap terus. Fir'aun mau menerima saran dari Haman, padahal mencelakakannya. Agar Fir'aun tetap terus menjadi raja. Padahal Haman menjerumuskannya ke dalam kekufuran. Amma Allahu 'azza wa 'ala fa innahu ghani 'an 'ibadihi la yahtajuna ila wuzara wa syufa'a kama kamulukid dunya. Adapun Allah Subhanahu wa taala, dia tidak memerlukan hamba-hambanya, tidak butuh kepada para menteri, para pemberi rekomendasi sebagaimana raja-raja di dunia. Rabi'an, anna muluka ad-dunya fil ghalib la yuriduna al-khair wa la yu'tuna at-talab illa ma'a at-tathaqul. Para raja-raja dunia sebagian besar tidak menginginkan kebaikan dan tidak mengabulkan permintaan kecuali dengan perasaan berat. Wa amma Allahu jalla wa ala fa karim wa la yu'athir 'alai ahad fi iradatil khair li 'ibadihi kama yu'athir 'ala muluki ad-dunya. Adapun Allah Subhanahu wa taala adalah maha mulia, maha pemurah. Tidak ada seorang pun yang mempengaruhinya dalam memberikan kebaikan untuk hamba-hambanya. Ini kekuasaan mutlak, absolut milik Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak terpengaruh karena seseorang. Allah kasihi si fulan karena si fulan yang minta, tidak. Kalau Allah mengatakan mengasihi, mau si fulan setuju atau tidak setuju bukan urusan. Allah akan kasih. Kalau Allah kasih hidayah, mau si fulan setuju atau tidak setuju bukan urusan. Laisa laka minal amri syai. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi tidak memiliki sesuatu apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pada ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau meminta kepada Allah, Allah jalla wa ala idza talabtahu wa da'awtahu fa innahu qarib mujibun la yahtaju ila wasatah bi khilafi muluki dunya fa innahum la yu'tuna talab illa ba'da allati wallataya kama huwa ma'ruf. Jika engkau meminta kepada Allah dan berdoa kepadanya, maka Allah itu maha dekat, maha mengabulkan permohonan, tidak butuh kepada perantara. Beda dengan para raja dunia yang tidak mengabulkan permintaan kecuali setelah ini dan itu. Illa ba'da allati wallataya kama huwa ma'ruf, sebagaimana yang telah dimaklumi. Li'annahum bashar wa sifatul bashar asyuh wal bukh wattamannu' wattanakkur. Kenapa? Karena para raja itu adalah manusia dan sifatnya manusia, kikir, pelit, tidak senang, berbagi dan suka mengingkari. Ammallahu jalla wa ala fa'innahum karim, fa'innahu karimun wujibun qaribun ghani. Adapun Allah Subhanahu wa taala maha mulia, maha pengabul doa, maha dekat dan maha kaya. Itu bantahan yang keempat, bahwasanya Allah tidak bisa disamakan dengan makhluk. Kenapa? Karena makhluk Allah, raja-raja dunia tidak menginginkan kebaikan dan tidak mengabulkan permintaan kecuali dengan berat. Sedangkan Allah mengabulkan permintaan. Allah maha mulia, maha pemurah. Jika diminta, Allah akan kasih. Kemudian bantahan yang kelima, yang terakhir pada syubhat yang kedua, yaitu anna mulukad dunya fuqara yanfadul ladzi indahum. Bahwasanya para raja dunia itu orang miskin. Apa yang ada pada mereka akan habis. Waqad la yakunu indahum syai' wa yahtajuna ila al-qardh wa ila al-ihtiyal. Kadang tidak mempunyai apa-apa, bukan hanya habis, enggak punya apa-apa raja-raja dunia. Membutuhkan pinjaman dan perantara. Ammallahu jalla wa ala fa indahu khazainus samawati wal ard wa huwa ghaniyyun karim. Sedangkan Allah memiliki semua yang tersimpan di langit dan di bumi, dan Dia maha kaya dan maha mulia. Jadi tidak pantas disamakan Allah dengan makhluk. Allah memiliki segalanya, makhluk tidak memiliki segalanya. Kullu hawaijil khalqi indah. Setiap kebutuhan makhluk ada padanya. Qala Allah Ta'ala fil hadithil qudsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam sebuah hadith qudsi. Hadith qudsi adalah hadith yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah. Dan dia bukan Al-Qur'an. Kenapa? Karena hadis qudsi ada yang lemah, ada yang sahih, bahkan ada yang palsu. Dan dia bukan Al-Qur'an. Kenapa? Karena hadis qudsi tidak bisa beribadah dengan cara membacanya diganjar pahala per hurufnya, tidak seperti Al-Qur'an. Dan dia bukan Al-Qur'an. Kenapa? Karena hadis qudsi terkadang maknanya dari Allah, lafadznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Al-Qur'an makna dan lafadznya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam hadis qudsi. Hadis ini menjelaskan bahwa Allah tidak sama dengan raja kekuasaannya. Coba perhatikan. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fas'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa min dhalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Wahai hamba-hambaku, seandainya kalian dari awal mula hingga yang terakhir, maksudnya dari manusia pertama Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir, ya, dari golongan manusia dan jin, bukan hanya manusia, golongan manusia dan jin dikumpulkan semuanya berada dalam satu dataran tinggi sambil meminta kepadaku. Semua dari kita minta kepada Allah pada saat yang bersamaan, jin dan manusia, dari mulai Adam sampai manusia yang terakhir, dari mulai jin pertama sampai jin yang terakhir. Lalu aku berikan masing-masing apa yang dia minta. Ya. Itu tidak mengurangi apa yang ada padaku. Kecuali hanya seperti jarum yang dicelupkan ke dalam lautan mengurangi air laut. Kira-kira ada jarum masukkan ke dalam air laut, kemudian ada yang turun di situ? Walaupun ada, bisa dibanding dengan air lautnya? Nggak bisa. Itu perbandingan mustahil. Itulah kekayaan Allah dibandingkan permintaan manusia. Ini bedanya raja dengan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa disamakan. Apa yang ada di sisi Allah tidak akan pernah habis. Apa yang ada di sisi raja, pemimpin pasti akan habis. Falau anna kullal khalqi awwalahum wa akhirahum wa insahum wa jinnahum istama'u fi sa'idin wahid wa sa'alu wa a'tahum Allah hawaijahum kullaha لا ينقص ذلك من ملكه شيئا بخلاف ملوك الدنيا فلو اعطوا نفد الذي عندهم. Artinya, kalau semua makhluk dari awal hingga akhir, dari golongan manusia dan jin, semuanya berkumpul di suatu tempat yang tinggi, mereka semua mengajukan permintaan dan Allah memberikan semua permohonan mereka, itu tidak mengurangi sedikit pun dari kerajaan Allah Azza wa Jalla. Beda dengan para raja dunia, jika memberi semuanya, niscaya habislah apa yang ada padanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq." Apa yang di sisi kalian akan lenyap, dan apa yang di sisi Allah adalah kekal. Surah An-Nahl ayat 96. Faqiyasul khaliqi subhanahu 'alal makhluq biittikhadhil wasa'ita 'inda qiyasun batil min wujuhin muta'addidah. Maka analogi menyamakan antara Allah sang pencipta dengan makhluk dalam hal membuat perantaraan di sisi Allah adalah analogi penyamaan yang rusak dari berbagai sisi. Maksudnya para ikhwah, mereka yang berhujjah boleh menjadikan antara Allah dengan makhluk perantara. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu bagaikan raja. Raja tidak bisa sampai kecuali melalui perantara. Allah juga begitu, tidak akan pernah sampai kecuali harus ke wali si fulan. Wali kutub, wali badal, wali murid, baru sampai ke sana. Ya, ini adalah penyamaan yang keliru dari berbagai macam sisi dan beliau bantah dari lima sisi. Yang pertama bantahannya bahwasanya ini bukan mengagungkan Allah, tetapi malah merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua bahwasanya tidak bisa disamakan antara Allah dengan raja, karena Allah Maha mengetahui, raja tidak mengetahui kecuali melalui perantaranya. Ya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan hamba-hambanya. Sedangkan raja dunia memerlukan perantara-perantaranya. Allah tidak perlu perantara. Yang keempat, raja-raja dunia ya, tidak bisa mengabulkan permintaan. Sedangkan Allah Maha dekat mengabulkan seluruh permintaan. Yang kelima, raja-raja dunia miskin. Sedangkan Allah Maha kaya. Makanya tidak bisa disamakan raja-raja dunia, tidak bisa disamakan Allah Subhanahu wa taala dengan raja-raja dunia. Nah, ini syubhat yang kedua dari bolehnya menurut mereka, bolehnya menjadikan perantara antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Setelah mendengar syubhat dan bantahan mengenai tafsir wasilah, saya jadi ragu, bahkan takut melakukan tawassul yang dibolehkan seperti minta doakan orang soleh yang masih hidup. Apakah perbuatan ini termasuk menjadikan orang soleh perantara, ataupun menganggap mereka orang soleh punya kedudukan yang lebih pantas untuk meminta? Para ikhwah, nanti kita akan bahas ini. Ada syubhat yang keempat. Bahwasanya mereka memiliki syubhat boleh menjadikan perantara, yaitu mereka menjadikan Rasulullah SAW sebagai perantara. Buktinya, kata mereka, ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah agar Rasulullah SAW berdoa kepada Allah sehingga turun hujan. Kata mereka, ini menunjukkan bahwa boleh menjadikan perantara. Maka jawabannya mudah. Boleh menjadikan perantara kepada Nabi saat beliau masih hidup. Boleh menjadikan perantara seorang soleh dengan doanya saat orang soleh tersebut masih hidup dan hadir serta sanggup berdoa. Ya. Adapun orang solehnya sudah meninggal, kemudian tidak hadir atau tidak sanggup berdoa, ya, ataupun dengan cara-cara telepati, misalkan dia karam dengan gurunya, kemudian setelah itu gurunya nanti menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini boleh, ya. Dalilnya apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah meminta di dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahwa Rasul SAW pernah berminta kepada Umar bin Khattab, la tansana ya akhi min salihi du'aik. Umar bin Khattab waktu itu mau pergi umrah, maka beliau berpesan, wahai saudaraku, jangan lupakan kita untuk berdoa yang baik untuk kita. Rasul SAW minta didoakan oleh siapa? Umar bin Khattab. Boleh meminta kepada orang yang soleh yang masih hidup. Rasulullah SAW memerintahkan kepada Umar bin Khattab jika bertemu dengan Uwais Al-Qarani, seorang ulama dari kalangan tabi'in. Beliau sebenarnya hidup di zaman Rasulullah, tetapi belum pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Salah satu sebabnya adalah mengurus ibunya. Di sini terletak pentingnya bakti orang tua. Jadi ketika orang-orang semuanya pergi ke Madinah agar bertemu dengan Rasulullah, menjadi sahabat Rasulullah SAW, beliau rela untuk tidak bertemu dengan Rasulullah untuk menjaga ibunya. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, jika engkau, wahai Umar, bertemu dengan Uwais, minta agar dia berdoa memintakan ampun kepada Allah untukmu. Ya, boleh seseorang minta doa dari orang saleh. Wallahu a'lam. Apakah menganalogikan sesuatu terhadap sesuatu itu perlu dalil? Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, iya. Ini namanya dalam bahasa usul fikih qiyas. Qiyas itu harus ada dalil sahih. Ya, dari Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh qiyas, analogi yang benar, yaitu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau berzakat fitr dengan sa'an min tamr, satu sa' dari kurma. Sa'an min syair, satu sa' dari gandum. Kalau dilihat di sini, beliau berzakat fitr satu sa' dari kurma, satu sa' dari gandum. Maka kurma makanan pokok, gandum juga makanan pokok. Maka dikiaskan, dianalogikan dengan beras, karena beras adalah juga makanan pokok. Jadi ada ilat yang menyatukan, ada penghubung yang menyatukan antara beras ya dengan kurma dan gandum. Ya. Sehingga bisa disamakan hukumnya, dan penyamaan hukum ini harus dengan dalil, tidak boleh tidak dengan dalil. Saya kurang paham maksud rekomendasi di subhat yang ketiga. Bisakah Ustaz jelaskan secara mudah sedikit lagi? Subhat yang ketiga atau apa? Kita belum sampai subhat yang ketiga, baru subhat yang kedua. Hah? Subhat kedua, bantahan ketiga. Iya. Jadi gini, maksudnya adalah raja-raja dunia, ini raja, di samping raja itu biasanya ada menteri-menterinya. Ada jenderal-jenderalnya. Raja dunia ini memerlukan kepada jenderal-jenderal ini, menteri-menteri ini, untuk bisa memberikan syafaat orang yang diinginkan oleh si menteri-menteri ini. Misalkan, wahai raja, itu ada ipar ulun hendak begawi di kerajaan. Ujar raja, udah terima. Satu lagi, wahai raja, ini ada keponakan saya mau bekerja di perusahaan ini. Kata raja, sudah terima. Nah, raja memerlukan orang-orang ini yang memberikan rekomendasi kepada beliau. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya raja menolak orang-orang yang memberikan rekomendasi, maka raja ini nanti dimusuhi. Akhirnya mereka memberontak kepada si raja ini. Ketika para menteri, para jenderal tidak digubris oleh si raja, akhirnya para menteri dan para jenderal ini memberontak. Cuma satu orang, kita bersepuluh. Paham gak? Maka mereka harus, si raja ini harus menerima rekomendasi. Agar tetap, kerajaannya. Agar dia tetap menjadi raja. Seperti Fir'aun menerima rekomendasi siapa? Haman. Agar dia tetap menjadi raja. Haman ini yang menjaga kekuasaan Fir'aun. Itu maksudnya. Dan Allah tidak perlu itu semua. Wallahu'alam. Bagaimana jika penebar syubhat tidak menggunakan analogi? Ya sudah berarti. Ya. Syubhat itu tidak mesti harus dengan analogi. Bisa juga syubhat dengan dalil yang dia sampaikan. Yang dia salah paham terhadap dalil tersebut. Apa hukumnya meminta air doa saat ada keluarga yang sakit? Ini meminta air doa kepada Habib. Habibnya di, kepada Habibnya dicoret. Ulun baca tapinya. Apa hukumnya meminta air doa kepada Habib? Kepada Habibnya sidin coret. Tapi tebaca lawan ulun. Saat ada keluarga yang sakit, apakah ini bentuk perantara? Maka jawabannya sama. Jadi, sama maksudnya, sama dengan yang kita bicarakan. Bahwa kita boleh pergi kepada orang soleh yang masih hidup untuk minta didoakan. Kalau seandainya sang Habib tersebut, beliau keluarga Rasul, dan terbukti benar-benar keluarga Rasul, bukan Habib gadungan, kemudian dia orang saleh, mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, maka tidak salahnya kita minta kepada mereka untuk berdoa agar yang sakit disembuhkan. Berdoa kepada Allah agar yang sakit disembuhkan. Kemudian boleh membaca pada air, karena dikerjakan oleh sebagian para salafus saleh. Boleh membaca pada air. Di antaranya Ummu Salamah radhiyallahu anha membaca pada air. Tidak mengapa. Tapi jangan minta banyolan ulun. Ya, kemudian tetapi bacaannya harus sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doa-doa yang sahih dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ada orang minta doa, wahai fulan yang saleh, tolong bacakan air ini. Ada keluarga saya yang sakit. Maka si fulan ini mengatakan, hadangilah aku ke dalam dahulu. Aduh, sakit sini aja pian. Baca Al-Fatihah sini. Dia sama aja Al-Fatihah. Dan yang lebih utama lagi adalah berdoa mandiri. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku. Langsung kepada Allah. Tidak perlu banyak-banyak meminta kepada orang saleh. Tapi kalau ditanya, boleh. Ya, boleh. Saya pernah habis kajian datang ibu-ibu. Kemudian, Ustaz tolong ruqyah anak saya. Mohon maaf bu, saya tidak meruqyah. Saya tidak meruqyah. Lihat jawaban saya tidak meruqyah. Bukan berarti saya tidak bisa meruqyah. Saya tidak meruqyah. Kenapa? Karena kalau dibuka pintu itu, ya nanti tidak ada kajian. Yang ada orang ngantri di hadapan rumah ulun. Minta diruqyah. Mohon maaf bu, saya tidak meruqyah. Dan doa ibu lebih utama daripada doa saya. Tolong Ustaz, anak saya kesurupan. Mohon maaf bu, doa ibu lebih utama dibandingkan doa saya. Doakan, doakan sendiri. Ini yang kadang lupa dari orang tua. Doa orang tua lebih kabul dari Habib siapapun. Berdasarkan nas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat la syakka fih." Tiga doa yang dikabulkan tidak ada keraguan di dalamnya. Da'watul walid liwaladih. Doa orang tua untuk anaknya. Ya. Ya nas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa orang tua lebih kabul. Kemudian sang ibu tersebut, "Ustaz, pian kada kasihankah? Anak ulun kesurupan." Kesurupan jin singa Majapahit. Ini kejadian nyata. Maka saya katakan bukan tidak mau meruqyah, tetapi berdoalah kepada Allah lebih utama sendiri. Apa artinya syafaat? Kenapa lebih utama sendiri? Karena ketika kita berdoa memohon, ini misalkan anak kita sakit di depan, kita mohon kepada Allah sendirian, sendiri dan sendirian. Maka di situ ada nilai tawakal kepada Allah. Bagaimanapun kalau kita pergi ke orang yang kita anggap saleh, kita anggap kabul doanya, ada semacam bergantung kepada makhluk Allah, walau sedikit. Meskipun itu boleh. asalkan masih hidup. Ya. Tetapi berdoa sendiri dan sendirian lebih bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa arti syafaat yang sebenarnya? Syafaat artinya adalah su'alullahi ta'ala at-tajawuz 'anil ghair, meminta kepada Allah agar orang lain diampuni. Itu arti syafaat. Jadi mendapat syafaat Rasulullah SAW nanti di hari kiamat, maksudnya Rasulullah datang kepada Allah sallallahu alaihi wasallam agar meminta agar orang ini diampuni. Itu namanya syafaat. Bolehkah berdoa dengan mengatakan dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semoga doa kami dikabulkan? Ini kan saya bahas nanti. Saya bahas nanti tentang berdoa dengan berkat, dengan pangkat, dengan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum waktunya, sabar. Kita akan bahas nanti panjang lebar. Intinya belum ada dari hadis-hadis yang sahih dan kebiasaan para salafus saleh berdoa dengan pangkat. Meskipun ini khilaf di antara ulama, ya, sebagian ulama terutama dari mazhab Syafi'i mereka membolehkan berdoa dengan pangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti saya akan sebutkan dalil yang membolehkan, dalil yang tidak membolehkan. Kemudian kita kuatkan mana yang lebih kuat. Allahu a'lam. Apakah benar beribadah seadanya saja tanpa mengilmui? Ini disebabkan akidah yang bermasalah. Saya tidak paham maksudnya apa. Apa hukum bekerja di tempat yang ada sebagian karyawannya tidak sholat, meremehkan sholat? Pekerjaannya lihat dulu. Ya, kalau pekerjaannya halal, maka berarti halal. Cuma, otomatis dia akan bergaul dengan orang-orang yang tidak sholat. Di situ permasalahannya. Jadi, letak permasalahannya bukan pada jenis pekerjaannya. Jenis pekerjaannya kalau dia halal, halal. Tetapi, letak permasalahannya adalah ketika dia bergaul dengan orang-orang yang meremehkan sholat, bahkan mungkin tidak sholat. Ya. Jadi kalau ditanya pekerjaannya halal kalau halal. Tapi kalau seandainya ditanya bagaimana saya di situ, apakah saya lebih baik keluar atau tidak, maka dilihat maslahatnya. Kalau seandainya dia bisa menasihati orang-orang yang meremehkan bahkan tidak sholat tadi dinasihati, maka alhamdulillah dia tetap saja bekerja di situ. Kalau seandainya dia khawatir dirinya akan diajak ataupun terpengaruh, maka lebih baik dia keluar dari tempat yang mendatangkan keburukan untuknya. Allahu a'lam. Bagaimana hukum aplikasi face up yang membuat muka orang menjadi lebih tua? Dan sebagian orang mempercayai bahwa muka orang tersebut tuanya seperti itu. Apakah hal tersebut termasuk dalam hal mempercayai ramalan? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Termasuk kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Yang seperti ini tidak bermanfaat. Itu satu. Yang kedua, yang seperti ini termasuk daripada langkah-langkah syaitan mengganggu manusia dengan membisikkan agar merubah wajahnya. Merubah ciptaan Allah itu termasuk daripada bisikan syaitan. Wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah. Dan sungguh aku akan memerintahkan mereka, kata iblis, agar mereka merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini dua. Yang ketiga, kalau dikatakan bahwa ini adalah percaya kepada ramalan, maka Allahu alam apakah dia termasuk ramalan atau tidak. Yang jelas kematian tidak ada yang tahu apakah dia bisa hidup 50 tahun lagi atau tidak. Dan yang ketiga, ini adalah pekerjaan orang-orang yang kafir, yang tidak ada manfaat dari sisi agama ataupun bahkan duniawi. Maka jauhi, para ikhwan yang dirahmati. Jangan latah. Ya, jangan latah. Wallahu a'lam. Apa hukumnya kalau kita pernah bermaksiat lalu bertaubat, kemudian bermaksiat lagi, lalu ingin taubat lagi? Apa yang harus dilakukan, Pak Ustaz? Maka saya katakan teruslah bertaubat. Meskipun bermaksiat, terus bertobat. Karena itu yang diinginkan oleh Allah. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakan wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Maksud putus asa di sini adalah terus bertobat. Salah, terus bertobat. Jangan pernah putus asa. Kenapa? Karena itu yang diinginkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita terus bertobat. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Kullu bani Adam khata, wa khairul khata'in tawwabun." Setiap anak Adam selalu melakukan dosa. Dan sebaik-baik para pelaku yang selalu berdosa adalah orang-orang yang selalu bertobat kepada Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Law lam tudznibu la dhahaba Allah bikum wa la ja'a biqaumin yudznibun hatta yastaghfiru." Kalau kalian tidak berdosa, Allah akan wafatkan kalian. Dan Allah akan gantikan dengan orang-orang yang berdosa agar mereka bertobat kepada Allah. Jadi itu yang diinginkan oleh Allah. Seorang manusia dipenuhi dengan syahwat, sifat buruk, godaan dari luar, bisikan dari syaitan. Syaitannya mengalir seperti darah mengalir. Bagaimana dia tidak berdosa? Tetapi jangan sampai dosanya tersebut dia remehkan. Teruslah dia bertobat, terus dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia diwafatkan di atas taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti ketika maksiat taubat, ini bukan berarti dia meremehkan maksiat. Kena bisa taubat juga. Ya. Kemudian maksiat lagi, astagfirullah. Maksiat lagi, astagfirullah. Ya. Ini bukan seperti itu maksudnya. Tetapi teruslah bertobat kepada Allah sampai Allah mewafatkan, sampai Allah mengatakan, "I'mal ibadi faqad ghafartu lak." Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, "Wahai hambaku, berbuat sesukamu, aku sudah ampuni dosa-dosamu." Maka teruslah bertobat apabila melakukan maksiat, tapi jangan pernah remehkan maksiat. Antara mengejar keutamaan saf pertama dan menjaga kekhusyuan dalam sholat, manakah yang lebih utama? Maka jawabannya adalah lebih utama saf pertama dan khusyuk. Karena saking semangatnya ingin saf pertama, terkadang sampai terisi penuh dan menjadikan sulit bergerak dan mengurangi kekhusyuan. Maka jawabannya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jangan seseorang mengambil bisikan syaitan. Jika saf pertama maka sasak, maka teruslah ya, berusaha untuk di saf pertama. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamuna ma fin nida was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu lastahmu alaihi." Kalau seandainya mereka mengetahui pahala mengumandangkan azan dan berada di saf pertama, kemudian mereka tidak mendapati kecuali harus berundi, maka niscaya mereka akan berundi untuk bisa mendapatkan siapa yang mengumandangkan azan dan siapa yang di saf pertama. Ini menunjukkan ada semacam memang berlomba-lomba di saf pertama. Dan ketika terjadi sasak, maka tidak juga orang mungkin kalau itu terjadi di mana, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, mungkin kalau di sini orang pun akan tahu kalau sudah sasak, maka tidak akan dia sempit-sempitkan. Jadi jangan mengikuti bisikan syaitan untuk kita tidak mengambil yang paling utama dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira yang bisa sampaikan kita sebelum ditutup. Saya ingin ada nasihat. Ini ada beberapa, terutama di ibu-ibu. Ada yang memberikan nasihat, "Ustadz, kami ini pengajian jamaah pengajian baru di MIS, di Uthman, di Masjid Syarifah, baru ikut kajian. Tetapi kok kayaknya ibu-ibu ini pengajiannya cuek-cuek. Tidak saling sapa, bahkan terkesan sombong merendahkan. Maka saya ingin katakan kepada jamaah pengajian yang sudah lama, laki-laki dan perempuan, jika ada yang baru-baru, disambutlah. Disambut. Ya. Ucapkan marhaban, selamat datang di sini Pak, dari mana, siapa namanya, mudah-mudahan betah di sini ngaji, dapat pengumuman dari mana, ketahu pengajian dari mana, ajak, ya, ajak berkenalan, kemudian disambut dengan baik, yang baru-baru, ya, begitu juga ibu-ibu, ya, kalau bisa samping kanannya, samping kirinya berkenalan. Nah, cuma jangan dilakukan itu saat lagi kajian. Ustadznya lagi bebuih-buih muntungnya, pian dari mana? Nah, ini juga sebenarnya sindiran kepada yang baru-baru. Sebagian ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir ke sini meluangkan waktunya dari jam 7 sampai jam 9, 2 jam per pekan itu untuk menimba ilmu agama. Meninggalkan keperluan-keperluan mereka, kegiatan mereka di luar untuk nimba ilmu agama, bukan ngobrol. Jadi dimaklumi kalau seandainya ada yang misalkan datang, mereka ngaji, nulis, selesai, habis itu pulang, dimaklumi. Ya, dimaklumi. Jadi di sini saya ingin proporsional, yang baru agar memaklumi, yang lama juga agar berakhlak yang baik. Dan jangan sampai merendahkan. Misalkan yang baru-baru jilbabnya mungkin masih pendek, kemudian mungkin ada yang pakai celana, jangan dimarahin, jangan dikucilkan, jangan direndahkan, jangan dianggap remeh, jangan. Tetapi diajak berkenalan, diajak senyum, disenyumi, kemudian berkenalan, ya. Nah, ini jadi proporsional masing-masing, baik itu yang lama ataupun yang baru, nasihat masing-masing. Ini saya berharap jangan sampai terkenal nanti majelis kita majelis yang tidak memperhatikan jamaah yang baru. Tapi juga jamaah yang baru jangan baperan, karena kita di sini datang menimba ilmu agama, waktunya terbatas. Ya. Adapun mau berkenalan setelah pengajian silahkan. Ya. Misalkan antara ibu-ibu dengan perempuan-perempuan berkenalan. Kemudian, aku ada kakak, lakian, hendakkah pian? Nah, boleh. Itu di luar majelis silahkan. Di luar majelis. Ya, jadi di sini hati-hati, jangan sampai menuduh. Kemudian juga yang lama-lama jangan sampai berakhlak yang buruk kepada yang baru-baru. Semoga bermanfaat ini yang bisa sampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.